بشر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang panjang, kisah tentang Heraklius, ketika Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum bihi?" Apakah yang diperintahkan oleh Nabi itu kepada kamu sekalian? Yani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Sufyan, aku menjawab, yaqul, bahwa Muhammad berkata, Muhammad memerintahkan kami untuk u'budullaha wahdah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Wala tusyriku bi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah ajaran-ajaran, apa-apa yang diajarkan, yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, yakni yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa ya'muruna bis-shalah, dan dia Muhammad memerintahkan kami untuk salat, untuk bersikap jujur, untuk menjaga kehormatan diri kami, dan untuk senantiasa menjalin dan menjaga hubungan atau silaturahim. Kisah tentang Abu Sufyan dan Heraklius dilatar belakangi oleh surat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwasanya beliau setelah perjanjian Hudaibiyah antara beliau sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin di satu pihak dan orang-orang Quraisy, yaitu orang musyrikin Quraisy di pihak yang lain, mengadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, yang mana salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah peletakan senjata atau gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya poin ini sangat bermanfaat untuk digunakan mendakwai para pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang ada di sekeliling Jazirah Al-Arab. Maka Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Bahrain, kepada Raja Persia, kepada Raja Romawi, dan yang lainnya. Nah, surat, salah satu surat yang dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada penguasa Romawi, yaitu Heraklius. Ketika Heraklius menerima surat tersebut, maka beliau ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan sebagai Rasulullah sallallahu, Nabi yang terakhir. Karena berita tentang munculnya Nabi ini telah diturunkan oleh Allah dan disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu. Dan Heraklius adalah salah seorang yang mengetahui tentang hal tersebut. Maka Heraklius kemudian memanggil para pedagang dari kota Mekah yang sedang berada di negeri Syam. Heraklius ingin mengetahui siapa orang yang mengirim surat tersebut kepada beliau, kepada Heraklius. Maka dipanggil Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan belum memeluk Islam. Juga ketika itu Abu Sufyan berada di negeri Syam untuk melakukan perniagaan. Dipanggillah beliau oleh Heraklius. Maka Heraklius, Abu Sufyan datang. Lalu Heraklius menyampaikan kepada Abu Sufyan sejumlah pertanyaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia seorang anak seorang raja? Apakah dia, bagaimana nasab keturunannya? Ya. Siapa saja pengikutnya? Apakah mereka bertambah atau tidak? Nah, di antara sekian pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan menjawab secara jujur, karena kata Abu Sufyan, ya, bahwa dia khawatir nanti orang akan mengatakan Abu Sufyan itu berbohong. Kata Abu Sufyan, seandainya aku tidak khawatir nanti orang-orang mengatakan Abu Sufyan berbohong, niscaya aku akan berbohong kepada Heraklius tentang Muhammad. Tapi berbohong adalah suatu perbuatan yang tercela. Sejak zaman jahiliyah itu sudah merupakan perangai yang buruk. Ya, maka dari itu kita melihat satu sikap yang sportif yang dimiliki oleh mereka, yaitu orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa mereka mengatakan sesuatu apa adanya, baik terhadap kawan maupun lawan. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Mereka tidak berbohong. Mereka tidak menipu dalam berbicara. Maka Abu Sufyan menjawab pertanyaan Heraklius dengan jujur. Di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan ketika itu, apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut? Famadza ya'murukum bihi? Apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut kepada kamu sekalian? Famadza ya'murukum bihi? Maka dijawab oleh Abu Sufyan bahwa dia Muhammad yaqul, dia mengajarkan kepada kami, dia memerintahkan kepada kami, u'budullaha, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah wahdahu, kepada Allah semata, beribadahlah kalian kepada Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi ajaran pertama, perintah pertama yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum dan kepada umat adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan larangan dari berbuat syirik. Karena para rasul diutus oleh Allah azza wa jalla untuk melaksanakan, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ma'ruf yang paling agung, perbuatan baik yang paling agung, yang paling besar adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan mungkar yang paling mungkar, keburukan yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pertama kali mengajak umat beliau adalah untuk mentauhidkan Allah semata. Menyembah hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah. Dan tidak boleh menggantungkan diri kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melarang dari perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik adalah menggugurkan semua amal ibadah seseorang jika yang dilakukan adalah syirik besar. Kalau yang dilakukan syirik kecil, maka syirik kecil itu akan menggugurkan amal yang bercampur dengan syirik kecil itu. Tetapi kalau seorang melakukan perbuatan syirik besar, maka semua amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya akidah tauhid yang merupakan ajaran setiap rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mereka diperintahkan untuk mengajak manusia, mengajak kaum-kaum mereka agar mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang mereka perintahkan. Dan inilah yang seyogianya menjadi perhatian para da'i, para mubaligh, para ulama. Bagaimana kita menyuruh manusia agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, kepada kaum beliau, ketika beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh orang tua kalian. Yani ajaran mereka, kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, tentu semua ini yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Alaihi Wasallam menyuruh, memerintahkan kepada umat beliau untuk meninggalkannya. Jangan mempertahankan sesuatu yang salah dan keliru. Tetapi kalau sesuatu itu benar, sesuatu itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka silakan dipertahankan. Silakan dipertahankan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam perintah beliau kepada mereka, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan, apa yang didoktrin, apa yang diajarkan oleh ayah-ayah kalian, oleh nenek moyang kalian, yaitu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abu Sufyan, "Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah." Dan beliau Muhammad itu memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat yang merupakan tiang agama. Tiang agama seseorang adalah salat. Apabila seorang meninggalkan salat, maka agamanya akan hancur. Agamanya akan roboh. Walaupun dia berbuat berbagai macam amalan, tapi tatkala dia meninggalkan salat dengan sengaja, menggampangkan masalah salat, maka amal-amal perbuatannya, amal-amal kebaikan lainnya yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Abi Dawud dan yang lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah shalah." Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung oleh Allah bagi seorang hamba adalah salatnya. "Idza fasadat, idza salahat, salaha sa'iru amalihi." Apabila salatnya diterima oleh Allah, salatnya baik, maka semua amal kebaikan lainnya juga akan baik. "Wa idza fasadat, fasada sa'iru amalihi." Dan apabila salatnya buruk, maka akan rusak dan akan buruk pula semua amal kebaikan lainnya yang dikerjakannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat beliau untuk menegakkan salat. Salat yang merupakan saat kesempatan seorang bermunajat dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah salat ini. Tidak boleh digampangkan. Dalam kurikulum apapun yang diajarkan di dunia pendidikan atau yang lainnya, hendaklah tidak boleh menggampangkan masalah sholat. Apalagi hanya disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang lainnya, pekerjaan yang lainnya. Kemudian seorang dengan mudah meninggalkan sholat, maka ini adalah hukumnya haram. Sholat adalah yang pertama, harus diingat oleh seorang mukmin setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita semuanya, kepada umat beliau, untuk memperhatikan tentang as-salah. Kemudian as-sibqi, demikian pula Nabi SAW memerintahkan sebuah akhlak yang mulia, yaitu kejujuran. Yang mana kejujuran dalam perkataan dan perbuatan adalah sesuatu yang sangat sulit. Apalagi di zaman kita ini. Orang yang jujur tidak disenangi oleh manusia. Orang yang jujur akan ditendang dari pekerjaannya. Orang yang jujur di-PHK-kan. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau orang itu berbohong, pandai bersilat lidah, pandai membohongi, pandai menipu, itulah yang kadang-kadang justru dipilih. Jadi angkat. Maka dari itu, kejujuran adalah bagian dari Islam yang terbesar. Kejujuran dalam iman, kejujuran di dalam berbicara, kejujuran di dalam amal perbuatan, ini adalah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh agama. Loh, apa ada orang yang tidak jujur dalam amal perbuatannya? Jawabannya ada. Seperti orang-orang munafikin dalam sholat mereka. Mereka sholat bukan karena Allah. Mereka sholat hanya untuk riya, supaya dilihat oleh manusia. Tetapi mereka tidak jujur dalam sholatnya. Artinya bukan karena Allah. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahasa mereka orang-orang munafikin itu, apabila hendak sholat, maka mereka dengan berbalas-balasan. Sholat bukan pendorong bagi mereka untuk memberikan mereka semangat, tidak. Tapi mereka bangun, mereka bangkit, menegakkan sholat dengan bermalas-malasan. Mengapa demikian? Yura'unan nas, karena mereka riya. Sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya tidak jujur, supaya dilihat orang. Ya, supaya difonis oleh manusia bahwa mereka adalah orang-orang muslimin. Ternyata mereka adalah munafik. Menyembunyikan kekufuran dan kebencian kepada Islam dalam diri mereka. Tetapi mereka di sisi luar, mereka tampakkan bahwa mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah orang-orang yang cinta pada Allah. Orang-orang yang cinta pada Rasulnya. Tetapi pada hakikatnya, mereka menyembunyikan kemunafikan dalam diri mereka. Itulah orang munafik. Menyembunyikan kekufuran. Ini tidak jujur dalam beramal. Demikian pula dalam ucapan. Orang munafik tidak jujur dalam ucapan mereka. Ya. Kata mereka kepada Nabi SAW, bahwasanya kami bersaksi engkau adalah Rasulullah Allah. Tetapi Allah mengatakan bahwa orang munafik adalah dusta. Ya. Orang munafik berbohong dalam ucapan mereka. Maka dari itu Nabi SAW mengajarkan kepada umat beliau agar jujur. Ya. Supaya bersikap jujur dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ya. Harus jujur. Karena perangai berbohong bukan perangainya orang-orang beriman. Perangai berbohong adalah sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat orang munafikin. Oleh karena itu sejak di Mekah, sebelum pindah ke Madinah, Nabi SAW telah mendidik, telah menanamkan dalam diri para sahabat beliau sikap jujur. Makanya di kota Madinah, di kota Mekah, tidak ada kemunafikan. Mereka beriman karena Allah. Mereka bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam bagian akhlak dan moral yang lainnya adalah al-afaf. Agar seorang pandai di dalam menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak melakukan perbuatan yang keji. Dia tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Tetapi dia menjaga dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. kehormatan keluarganya. Para ulama menyebutkan al-iffatu, bahwa al-iffah yang namanya afif itu ada tiga kategori. Ya, al-afaf, ya, al-afaf atau al-iffah, menjaga kehormatan diri seorang. Yang pertama, iffatul lisan, yaitu menjaga lisannya. Dia berbicara perkataan-perkataan yang baik. Dia menjauhi dari perkataan-perkataan yang akan merusak kehormatan dirinya. Dia menjauhi diri dari perkataan-perkataan yang jorok, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang. Ya. Makanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang bersifat demikian, yang tidak menjaga lisannya, sering mengatakan atau mengucapkan perkataan yang buruk, perkataan yang jorok, itu ditakuti oleh manusia. Kalau dia muncul dalam satu majelis, maka satu sama lain saling mengingatkan, hati-hati orang ini, hati-hati yang datang ini, jaga lisan kalian, ini mulutnya tidak baik. Hanya karena apa? Lisannya rusak. Dengan ucapan yang keji, ucapan yang jorok, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ya, yang berakhlak mulia atau seorang muslim. Nah, orang selalu menjaga lisannya, ini namanya afiful lisan. Orang afif al-lisan. Orang yang tidak sembarangan dia berbicara. Kalau dia berbicara, bicara yang baik. Kalau dia berbicara, dia tidak berbohong. Ya, tidak pernah ngerasani orang lain. Ya, ini namanya iffatu al-lisan. Kemudian yang kedua, yaitu iffah berkaitan dengan makanan yang dimakan. Seorang menjaga dirinya dari memakan yang haram. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga keluarganya dari memakan yang haram. Dia menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram itu ada dua makna. Yang pertama, atau mencakup dua hal. Makanan yang haram memang zatnya haram. Contohnya adalah daging babi, daging anjing, ya. Ini contoh memang zatnya haram. Atau minuman keras, ya. Atau obat-obat terlarang, ini haram. Tidak dibenarkan. Ya. Jadi secara zatnya adalah haram. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang pada hakikatnya, pada dasarnya, dia itu halal. Tetapi karena caranya tidak benar, maka dia menjadi haram hukumnya. Contohnya adalah seorang yang memakan binatang atau daging binatang yang pada dasarnya binatang ini halal. Seperti ayam misalnya. Namun dia memakan ayam yang tidak disembelih. Ya, bangkai ayam yang tidak disembelih secara syar'i, secara tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka pada dasarnya daging ayam itu halal hukumnya. Tetapi karena caranya tidak sesuai, ya, ketika sembelihan atau tidak disembelih, ya, maka menjadi haram hukumnya. Ya, jadi ada haram lidati dan ada haram li sababin atau karena wasilahnya haram, dia menjadi haram. Kemudian juga termasuk makanan-makanan yang haram adalah dari harta yang tidak halal. Ya, seorang makan dari harta riba. Dia tidak bekerja, dia hanya duduk di rumahnya. Dia meminjamkan seseorang duit. Tapi dia mengambil keuntungan berupa riba. Ya, lalu dia makan dari riba yang dia pinjamkan kepada orang-orang itu. Maka inilah haram hukumnya. Makanan yang masuk dalam dirinya adalah haram. Ya, karena dia makan riba, atau dia makan dari hasil korupsi, atau dia makan dari yang hal yang haram, ya, dan cara-cara yang tidak dibenarkan. Maka ini semua mencakup seorang yang menjaga perutnya dari yang haram, ini namanya orang yang afif, afiful batni, afif al-batn. Dia menjaga perutnya dari ya, memasukkan sesuatu yang haram di dalam dirinya. Dan para sahabat dahulu adalah orang-orang yang demikian keadaannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah memuntahkan makanan dari perutnya ketika dia diberi oleh gulamnya, ya, oleh mantan budaknya, ya, dari hasil yang dia kerjakan di zaman jahiliyah, yaitu dia seorang yang seakan-akan menjadi dukun, ya, padahal dia tidak mengerti bagaimana cara mengobati seorang, hanya dia untuk mengambil dari harta manusia. Makanya ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar Siddiq memuntahkan, ya, apa yang dalam perutnya, ya. Dan dia kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda bahwa kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi, ya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka api neraka lebih pantas baginya. Nah, ini menunjukkan orang yang afif al-batn, dia menjaga perutnya dari memakan yang haram. Kemudian yang ketiga, iffatu al-faraj, yaitu seorang yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menjaga dirinya, ya, agar tidak terjerumus dalam perzinaan, tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya afif atau iffatu al-faraj. Dia orang yang menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga jangan sampai dia terjerumus dalam perbuatan yang keji yang diharamkan oleh Allah. Maka seorang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan dirinya dari semua sisi. Mencakup tiga hal yang disebutkan tadi. Menjaga lisannya, menjaga perutnya dari makan yang haram, dan menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW memerintahkan al-afaf. Kemudian yang berikutnya, di antara yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada umat beliau adalah as-silah, untuk selantiasa menjaga silaturahmi. Dan karena inilah kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang silaturahim. Karena ini adalah perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjaga hubungan rahim satu dengan yang lainnya. Ya. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih tinggi, kemudian kita tidak menjalin hubungan dengan kerabat kita yang kita anggap mereka adalah orang yang rendah. Ini adalah suatu kesombongan, ya. Ini adalah suatu keangkuhan, ya. Seorang yang merasa dirinya lebih pantas, lebih tinggi dari kerabat lainnya, sehingga dia tidak mau untuk silaturahmi pada mereka, dan mereka yang selalu silaturahmi kepadanya, ini adalah sebuah sikap kesombongan yang diharamkan dalam agama. Ya. Seorang yang baik, orang yang melihat kerabatnya, orang yang memperhatikan kerabatnya, yang senantiasa menjalin hubungan dengan kerabatnya, itulah orang yang baik. Walaupun dia tinggi derajatnya, kedudukannya di masyarakat, tapi jangan sampai itu semua menjadikan dia sombong dan angkuh. Tapi justru dia demikian, dia diperintahkan untuk bersikap tawadhu. Dia mendatangi keluarganya, mungkin yang miskin, yang hidup dalam keadaan susah, didatangi, dilihat mereka, ya, diberi bantuan pada mereka kalau dia adalah orang yang cukup. Tetapi paling tidak adalah dia menjaga hubungan dengan mereka. Jadi Islam memerintahkan kita hal-hal yang mulia. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita hal-hal yang buruk. Tapi dia memerintahkan kita kepada yang mulia. Ya. Maka semua yang diajarkan oleh Islam adalah yang terbaik. Ya. Ilah sembahannya kaum muslimin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki kesempurnaan. Ibadah yang diajarkan oleh Islam, ibadah-ibadah yang mulia, menyembahnya kepada Allah yang menjaga hubungan antara manusia dan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian Islam mengajarkan moral yang mulia, akhlak yang tinggi kepada umat beliau. Maka apabila ada sebagian kaum muslimin yang berperilaku, berakhlak kurang baik. Ini bukan dari ajaran Islam, tetapi dari perorangan-perorangan itu. Oknum-oknum yang demikian. Adapun Islam tidak demikian. Ya. Islam mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik pada binatang. Ya. Ini adalah tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum sataftahuna ardan yudhkaru fiha al-qirat. Kata beliau, sesungguhnya kalian akan menaklukkan satu negeri, kalian akan menaklukkan suatu negeri yang di sana disebut tentang al-qirat. Al-qirat itu takaran. Ya. Al-qirat itu adalah seperenam dari satu dirham. Seperenam dirham. Itu qirat. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam sebuah redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Kata beliau, kalian akan menaklukkan negeri Mesir. Dan dia atau negeri Mesir itu adalah sebuah negeri yang di dalamnya disebut tentang qirat. Yaitu mata uangnya, atau ada sebutan yang digunakan di Mesir itu dengan al-qirat. Fastausu bi ahliha khaira. Maka berbuat baiklah, yakni kepada penduduknya. Kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Karena mereka memiliki zimmah, ya. Ada hubungan amanah, ada hubungan rahim, yakni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama di sini berkaitan dengan zimmah. Zimmah yaitu hubungan yang merupakan hak mereka, kehormatan mereka. Jadi mereka orang-orang yang harus dihormati. Ya, zimmah. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat yang berikutnya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah beliau menyampaikan hal ini, fa idza iftatahtumuha, dan apabila kalian telah menaklukkan negeri tersebut, fa ahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa innalahum dhimmatan wa rahiman, au qal dhimmatan wa sihra. Karena sungguhnya mereka memiliki zimmah dan mereka memiliki rahim. Atau beliau bersabda, karena sungguhnya mereka memiliki zimmah dan mereka memiliki sihran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang beberapa kata yang ada dalam hadis ini, qala al-ulama, para ulama mengatakan, ar-rahimu allati lahum, yang dimaksud dengan bahwa mereka mempunyai hubungan rahim, yakni dengan Nabi SAW, ya, yaitu kaunu Hajar Ummi Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum. Karena Nabiullah Ibrahim disebut di sini karena Hajar ibu Nabi Ismail, ya, alaihi salatu wassalam, ini dari penduduk Mesir. Jadi Sayyidah Hajar, beliau adalah ibu Nabi Ismail dan beliau berasal dari Mesir. Sedangkan as-sihru, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu besan, yaitu karena Maria Ummi Ibrahim ibni Rasulullah SAW minhum. Jadi anda memiliki kehubungan besan karena Maria, ibu Ibrahim, putra Rasulullah SAW adalah dari Mesir. Dan demikian, kita mengetahui dalam hadis ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan rahim beliau. Ya, karena keturunan orang-orang Arab adalah dari Bani Ismail. Mereka dari keturunan Nabiullah Ismail. Sedangkan orang-orang Israel dari keturunan Nabi Ishak. Jadi Nabiullah Ibrahim mempunyai dua orang anak. Yang satu Ismail, yang kedua adalah Ishak. Ya. Ishak mempunyai anak, yaitu Ya'qub. Ya. Ya'qub mempunyai anak 12 orang. Ini yang disebut dengan Bani Israel. Karena yang dimaksud dengan Israel adalah Nabiullah Ya'qub. Ya. Beliau mempunyai anak 12 orang. Anak-anaknya ini Bani Israel, Bani Ya'qub. Putra-putra dari Ya'qub. Sedangkan dari garis Nabi Ismail, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi wasallam berupaya senantiasa menjaga hubungan rahim. Ya, menjaga hubungan rahim dengan penduduk Mesir. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Rasulullah sallam. Beliau telah memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka akan menaklukkan negeri Mesir. Nah, ini menunjukkan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena benar, apa yang beliau beritakan adalah benar terjadi. Ya, dan banyak. Ya. Apakah setiap yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang sahih dari beliau tentang hal-hal yang akan datang itu benar terjadi. Karena Allah memberitahukan beliau. Allah memberitahukan kepada Nabi SAW untuk menyampaikannya kepada umat beliau. Demikian pula peristiwa tentang penaklukan Konstantinopel. Ya, yang kemudian sekarang menjadi Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih. Seorang panglima dari Uthmaniyah. Ya, Turki Ottoman. Dia yang dan seizin Allah menaklukkan kota tersebut dan pasukannya yang gagah berani. Ya, jadi apa diberitahukan oleh Nabi SAW? Ini adalah mukjizat beliau yang pasti akan terjadi. Maka kita tidak boleh meragukan tentang apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Apabila hadis itu sahih dari beliau, ya, tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa akan datang, maka setiap orang mukmin wajib untuk beriman kepada berita tersebut. Karena beliau tidak pernah berbohong dan apa yang beliau sampaikan sudah terjadi, ya, Rasul alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga di antara tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara, panglima perang atau yang lainnya, mereka senantiasa untuk memberi nasihat, memberi arahan kepada pasukan-pasukan mereka. Ya. Ketika akan menaklukkan satu negeri, agar berbuat baik dalam peperangan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Undang-undang PBB tentang perang. Tentang tidak boleh membunuh wanita. Ya. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh anak-anak. Sebetulnya sumbernya adalah dari Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, ya, kepada umat beliau, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memberi wasiat kepada pasukan-pasukan beliau, kalau beliau mengirim pasukan itu untuk menaklukkan satu negeri atau satu daerah, beliau selalu memberi wasiat, jangan kalian membunuh wanita-wanita tua, jangan kalian membunuh orang-orang yang berada di biara-biara mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Jangan memotong pohon. Itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya. Ajaran Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, bahwa kita melihat betapa luhurnya ajaran Islam ini. Ya. Betapa indahnya Islam itu. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, beliau orang yang selalu memerintahkan untuk menjaga hubungan rahim. Ya, karena hubungan rahim ini, ketika seorang menjaganya, maka Allah akan menyambungnya. Dan akan membukakan baginya pintu-pintu rezeki dan pintu kebaikan. Tetapi ketika hubungan rahim diputus, maka ini dikhawatirkan mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi sempit hidup ini bagi orang yang selalu mutus silaturahimnya. Ya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap menjaga hubungan rahim. Walaupun mungkin agak jauh hubungannya. Ya, walaupun agak jauh hubungannya, tapi tetap dicari. Ya, sehingga akan menjadi dekat hubungan rahim tersebut. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa termasuk kerabat adalah dari keluarga ibu. Karena yang dibawa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ketika beliau memerintahkan untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir, karena mereka mempunyai hubungan, yaitu bahwa istri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, adalah dari merupakan wanita berasal dari Mesir. Padahal itu adalah nenek yang sekian di atas, tapi Nabi SAW tetap memerintahkan untuk berbuat baik pada mereka. Ini menunjukkan bahwa rahim itu tidak hanya yang berdekatan saja yang harus kita jaga, tapi juga yang masih ada hubungan rahim walaupun jauh, tetap berupaya untuk menjaga hubungan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seorang mencari tahu tentang garis keturunannya. Ya. Dan ini memang diperhatikan terutama oleh orang-orang Arab. Mereka memperhatikan garis keturunan. Ya, sehingga mereka menulis tentang ayahnya, kakeknya dan seterusnya sampai ke atas agar mereka tahu ya dari keturunan mana mereka dilahirkan. Dan ini penting. Ya. Ini adalah penting sehingga seorang tahu tentang garis keturunannya. Bukan untuk membanggakannya, tidak. Ya. Tetapi apa? Untuk menjaga hubungan itu. Hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Maka apabila dicermati tentang ansabul Arab, nasab-nasab orang-orang Arab itu, satu dengan yang lainnya, ada hubungannya. Karena mereka betul-betul mempelajari, mereka menulis tentang ansab atau nasab-nasab mereka. Bahkan ada ahli-ahli nasab. Nah, di antara sahabat Nabi SAW yang merupakan ahli nasab nasab orang-orang Arab adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang betul-betul mengetahui tentang nasab-nasab dari orang-orang Arab tersebut. Ya, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa apa yang kita dengar mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena waktu kita tidak banyak dan sudah sampai kepada saatnya untuk sesi berikutnya itu tanya jawab. Saya kira sementara sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, agama kita, ya, dan kaum umat ini. Juga Allah memberikan kepada kita amal ibadah. Yaitu amal yang soleh. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil faedah darinya, dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan Anda dengan menghubungi kami di layanan-layanan telepon 0218236543, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kami coba akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Saya Amin dari Sidulukur Ranto Prapat. Silakan Bapak Amin di Ranto Prapat. Nah. Ya, ini Ustaz. Kalau misalnya kita enggak tahu kan kalau orang tua kita dulu kan suka ngobati orang sakit gitu kan. Cuman enggak tahu entah ada kesirikan atau enggak di situ kan. Terus apakah doa anaknya itu sampai kepada orang tuanya gitu Ustaz? Apabila terjadi kesirikan gitu. Baik, barakallahu. Ya itu aja Ustaz. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan beliau, apakah ketika orang tua kita dahulu berprofesi sebagai seorang yang berupaya untuk mengobati seorang, tetapi kita tidak mengetahui apakah yang dilakukan itu ada atau mengandung kesyirikan atau tidak, maka wallahu a'lam, saya melihat dalam masalah ini, ya kita kembali kepada sesuatu yang asalnya kita harus husnudzon, yakni berprasangka baik. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh orang tua penanya, mudah-mudahan tidak ada kaitan dengan kesyirikan. Mudah-mudahan itu yang dilakukan olehnya. Jadi dahulukanlah husnudzon, jangan su'dzon. Kecuali kalau ada bukti-buktinya. Kalaupun ada bukti, misalnya ada perbuatan syirik, itu pun ditanya. Mungkin dia tidak mengetahuinya. Mungkin ilmu belum sampai kepadanya sehingga dia melakukannya. Ya. Maka dari itu, sebagai anak mempunyai kewajiban untuk tetap mendoakan orang tuanya. Ya. Sebagai anak mendoakan orang tuanya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Inilah bentuk kebaktian berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ya, apalagi setelah mereka meninggal. Ya, mereka sangat membutuhkan doa dari seorang anak untuk mereka. Oleh karena itu, Anda ya atau penanya tidak perlu, ya ini harus mendalami bagaimana dahulu, caranya seperti apa. Sudahlah, berprasangka yang berhusnudzon dan Anda terus berdoa, minta pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mengampuni mereka. Ya, dan inilah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi, Pak Amin di Rantau Prapat, dan tentunya faedah dari jawaban tersebut dapat kita ambil pula untuk bersama. Barakallahu fikum. Dan berikutnya masih di layanan lain telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Naam, halo. Iya, mohon maaf Bapak, silakan dapat dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik, silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Saya Fian dari TBC Matupang. Pak Fian, nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pertanyaannya. Iya, terkait ibadah besok Kamis dan Jumat itu kan nisbah kan terkait puasanya, terkait fadilah dan ibadahnya seperti apa Ustaz, agar kita nggak bid'ah. Contoh misalkan 3 kali surat Yasin dan sebagainya kan. Kemudian hal-hal apa saja yang harusnya kita lakukan dan tidak. Mungkin itu aja ya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bulan sekarang ya, bulan Syaban, tafadhal Ustaz, untuk amalan-amalan yang disunahkan. Baik, tentang pertanyaan beliau, bahwa beliau ingin mengetahui tentang amal-amal apa saja yang kita dianjurkan berkaitan dengan 2 hari, yaitu Kamis dan Jumat. Sebagaimana telah kita mengetahui bahwa amalan yang disunnahkan di hari Kamis itu adalah kita berpuasa. Ya, berpuasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya, mengapa beliau berpuasa di hari Senin? Maka beliau menjawab bahwa hari itu adalah hari lahirku. Kemudian ketika beliau bertanya tentang hari Kamis, mengapa beliau berpuasa di hari Kamis? Kata beliau, karena amal seorang hamba diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, aku ingin agar ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi intinya untuk hari Kamis itu, ya, seperti hari-hari yang lainnya, kalau amalan zikir pagi petang, sholat dan yang lainnya, cuma dia ada satu hal, yaitu masalah puasa hari Kamis. Karena ini sebagai sunnah Nabi SAW puasa Senin dan Kamis. Kemudian untuk malam Jumat, kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dan sholawat yang diajarkan oleh beliau SAW. Ya, sholawat Ibrahimiyah. Kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Ya. Kemudian di hari Jumat, kita dianjurkan juga untuk melakukan beberapa sunnah-sunnah di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari Jumat, hari yang mulia. Ya. Id usbu'i. Disebut oleh para ulama, hari Id mingguan bagi kaum muslimin adalah hari Jumat. Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara sunnah di hari Jumat. Kemudian juga beliau menganjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya. Orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya di hari kiamat kelak. Dari ujung kakinya yang menjulang ke atas. Ya. Kemudian juga di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Jumat, seorang datang lebih awal di masjid, ya, agar dia mendapat ganjaran dan pahala yang besar. Orang yang datang pertama di hari Jumat, di awal-awal waktu, datang ke masjid, dia ibarat seorang yang memberi sedekah seekor unta, atau berkorban seekor unta. Yang datang pada saat yang kedua, sama dengan orang yang berkorban seekor sapi. Ya, yang bersedekah seekor sapi. Kemudian datang pada saat ketiga, sama dengan orang yang bersedekah seekor kambing. Yang keempat, seekor ayam. Yang kelima, sebuah telur. Dan seterusnya. Apabila imam atau khatib telah naik mimbar, azan dikumandangkan, maka para malaikat menutup buku-buku mereka. Jadi ini fadilah yang lain. Yaitu, orang yang datang pada awal-awal di hari Jumat, itu dicatat oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat mencatat, Fulan bin Fulan. Sampai imam naik ke mimbar, menyampaikan khutbah, maka para malaikat menutup buku-buku mereka. Karena mereka pun ingin mendengar peringatan dari khatib. Apa yang diingatkan, apa yang disampaikan kepada umat. Maka dari itu, di sini ada sebuah peringatan kepada atau bagi para khatib. Bahwa apa yang diucapkan oleh mereka, didengar oleh para malaikat. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam berbicara. Makanya khutbah Jumat itu sebagai tempat untuk memberi peringatan pada manusia. Agar mereka bertakwa kepada Allah. Agar mereka meningkatkan amal kebaikan. Agar mereka mengingatkan hidup mereka di dunia ini. Yang semua ada batasnya. Dan seterusnya amal-amal kebaikan. Mimbar-mimbar Jumat itu bukan untuk berpolitik. Tidak. Tapi untuk menyampaikan agama Allah. Agar manusia bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu diantara sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Jumat. Datang pada awal waktu di masjid. Ya, kemudian kita ngaji atau kita mengerjakan sholat yang sebagian ulama menyebut dengan sholat sunnah intidhar. Artinya sambil menunggu khatib datang, sambil menunggu khatib naik mimbar, ya dahulu para sahabat, mereka sholat. Sholat dua rakaat salam, berdiri lagi, sholat dua rakaat kemudian salam, dan seterusnya, sedapatnya. Ya, sampai khatib naik mimbar, ya maka dia yani selesaikan sholatnya. Ya. Kalau khatib sudah naik mimbar, ya sudah. Selesaikan sholatnya, kemudian duduk mendengar khutbah Jumat. Ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Jumat. Ya, jadi sudah ada sunnah-sunnahnya. Kita tidak perlu yani membuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah-sunnah hari Jumat banyak. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mempunyai tulisan-tulisan yang sangat bagus tentang keutamaan dan fadilah hari Jumat. Ya, fadilah hari Jumat. Itu bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad punya Ibnu Qayyim, sedangkan As-Suyuti mempunyai kitab khusus tentang fadail hari Jumat. Fadilah hari Jumat. Itu bisa kita menjadikan rujukan, sehingga kita beramal dengan sesuai dengan ilmu, beramal dengan dalil, ya, bukan hanya ikut-ikutan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban saya tentang dua hari tersebut. Yang jelas hari Jumat banyak fadilahnya, ya, dan itu sudah saya uraikan, ya, di antara sunnah-sunnah yang diamalkan di hari Jumat. Wallahu taala a'lam. Baik, saya terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, ikhwatul Islam, di mana pun Anda berada, masih di layanan-layanan telepon bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kami persilakan di kesempatan tanya-jawab kajian pagi hari ini. Tafadhal, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abdul Basir di Polman. Nah, mohon maaf agak diangkat suaranya agar terdengar lebih jelas, silakan. Halo. Nah, silakan langsung ke pertanyaannya. Saya mau tanya ini tentang amalan di bulan Syaban. Apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nampaknya ini sudah terjawab di soal yang sebelumnya. Mungkin Bapak dapat mendengarkan kembali rekaman dari kajian kita di pagi hari ini. Baik, kita langsung lewati saja mungkin karena pertanyaan yang sama persis. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dan menyampaikan pertanyaan Anda seputar pembahasan atau yang lainnya, dapat menghubungi kami kembali di 0218236543. Silakan. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Ini dengan hamba Allah di Kintab, Kalimantan Selatan. Baik, agak diangkat suaranya Bapak ya, mohon maaf. Silakan. Begini Ustaz, di daerah kami kan akan ada suatu acara gitu ya, suatu acara. Nah, setelah acara selesai itu berdoa dengan diikuti oleh salah seorang ustaz. Nah, sebelum berdoa membaca gini, membaca Al-Fatihah. Nah, setelah selesai, Al-Fatihah. Terus gitu sampai terus lagi. Al-Fatihah. Baik, inti pertanyaannya bagaimana Pak? Apakah dua yang itu ada tuntunannya gitu kan? Baik, barakallahu fikum. Cukup pertanyaannya, ditunggu jawabannya Bapak ya. Nah, baik Ustaz Fadl. Baik, tentang pertanyaan yang tadi sebelum pertanyaan penanya ini, sebetulnya pertanyaan tersebut berkaitan dengan bulan Syaban. Jadi berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. saya menjawab sebentar, yaitu adalah amalan-amalan di bulan Syaban. Kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi SAW, seperti hadis Aisyah, kemudian yang lainnya, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Syaban, itu disebutkan oleh mereka adalah memperbanyak berpuasa. Tidak ada amalan-amalan tertentu. Ya. Di bulan Syaban ini tidak ada amalan-amalan tertentu. Intinya beliau memperbanyak berpuasa di bulan Syaban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak puasa sesudah Ramadhan, yani selain di bulan Ramadhan, seperti di bulan Syaban. Artinya betul-betul beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban. Jadi intinya, untuk amalan di bulan Syaban, itu yang paling utama seorang dianjurkan memperbanyak berpuasa. Adapun yang pertanyaan kedua, ya, tentang masalah doa, bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana adab seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun dalam Al-Qur'anul Karim telah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah kepada aku, berserulah kepada aku, niscaya aku akan memperkenankan apa yang kalian minta. Ya, astajib lakum. Ya. Maka seorang yang ada adab dalam berdoa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahkan Al-Quran memberikan isyarat. Pertama kali sebelum kita berdoa adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya yang diberi isyarat oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, sebelum seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada aku jalan yang lurus, dia memuji Allah dan mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Arrahmanirrahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Malik yaumiddin, zat yang Maha Kuasa di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau kami beribadah dan hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Baru kemudian seorang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali ketika kita beribadah atau berdoa dalam adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Ini pun disebutkan dalam salat kita. As-sana 'ala Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian-pujian kepada Allah. Baru dia kemudian salawat kepada Nabi sallam. Setelah kita memuji Allah, kita berselawat kepada Nabi sallam. Ya. Salawat kepada beliau. Karena kata beliau, doa itu termahjub, tidak sampai, tidak diangkat ke langit kecuali dengan membaca salawat. Maka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian terpenting di dalam berdoa. Kemudian baru kita meminta pada Allah. Setelah kita memuji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meminta pada Allah azza wajalla. Apa yang kita minta? Ini tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah menutupi doa dengan solawat, juga ada sebagian ulama mengatakan demikian. Solawat pada awal dan solawat pada akhir dari doa tersebut. Jadi terlepas dari apa yang ditanyakan, intinya bahwa adab-adab berdoa sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ikutilah beliau. Ya, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Muhammad, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tambahan-tambahan atau apa yang dibacakan sebelumnya, ya, itu ya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu. Jadi intinya marilah, semakin dekat amal ibadah kita dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ikhlaskan dalam melakukan amal tersebut, maka semakin dekat pula akan diterimanya amal ibadah kita. Apabila kita mencermati rukun Islam yang lima, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun, ditegakkan di atas lima perkara. Ya. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Saya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu. Maka rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semua ini harus berdasarkan kepada yang pertama. Seorang sholat harus karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku sholat hanya karena Allah. Tiada sembahan yang kecuali Allah. Maka dia diperintahkan untuk ikhlas pada Allah Ta'ala. Demikian pula cara sholat ini harus sesuai dengan dua kalimat kalimat syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu. Maka sholatku harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita sholat membuat sholat seenaknya kita. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zakat. Harus seorang ikhlas kepada Allah dalam dia mengeluarkan zakat. Jangan diniatkan zakat itu untuk hal-hal yang lain. Untuk mendapat pengaruh di masyarakat. Untuk dikenal sebagai seorang yang kaya, yang mengeluarkan zakat. Ini namanya tidak ikhlas kepada Allah. Ya. Pengakuannya asyhadu an la ilaha illallah itu bisa tercoreng. Karena apa? Dia mengeluarkan zakat bukan karena Allah. Demikian pula dalam mengeluarkan zakat harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Tidak bisa seorang buat mengeluarkan zakat semaunya dia. Ada waktunya, ada takarannya, ada ukurannya. Ya. Harus mengikuti ketentuan Rasulullah SAW. Demikian pula ibadah puasa harus ikhlas karena Allah. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran beliau. Ibadah haji pun begitu. Maka pokok dari semua ini kembali kepada dua kalimat syahadat. Sehingga setiap amal ibadah kita juga harus kita perhatikan dua hal ini. Ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah yang namanya mewujudkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam. Baik, saya jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan sekaligus menjawab dua pertanyaan yang telah masuk di layanan telepon. Barakallahu fikum. Dan dengan itu pula menutup program tanya jawab di kajian kita pagi hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pembahasan kita di pagi hari ini. Fadhil. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dan demikian berakhir kajian kita pada hari ini. Tetap kami ingatkan tentang senantiasa menjaga diri di dalam kita, kehidupan kita di zaman yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya. Kita harus mampu untuk menjaga lisan kita. Lisan ini berbahaya. Kalau seorang berbicara semaunya, seenaknya, sesuka hatinya, ini pun akan berdampak baik pada dirinya, agamanya, masyarakatnya. Maka yang terbaik dalam hal ini, bagaimana kita mengucapkan atau menjaga lisan, ya, dengan sebaik-baiknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang pernah kita bahas, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau dia diam. Ini di zaman dahulu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Di tengah-tengah para sahabat yang jarang fitnahnya, jarang godaannya, jarang hal-hal yang buruk. Apalagi di zaman kita. Maka sudah seyogianya seorang dia mempunyai dua pilihan ini. Salah satu dari dua. Entah dia berbicara tapi pembicaranya baik. Atau yang kedua, dia mengambil sikap diam. Ya. InsyaAllah dengan demikian akan selamat. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini, bahwa ilmu ini luas. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, marilah kembali pada ilmu, kepada Quran dan Sunnah, sehingga kita betul-betul beragama kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum mengucapkan kalimat yang sangat indah, amantu billahi wa ma ja'a anillah ala muradillah, aku beriman pada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maka agama Allah adalah agama Allah dan Rasulnya. Bukan semaunya kita, bukan sekehendaknya kita. Tidak. Agama ini adalah ilmu. Ambillah ilmu dari tempat yang baik, dari orang yang kita percaya akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Menutup kajian ini, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.